Abdullah ibnu Katsir al-Makki. Sebagian memulai dengan wilayah Madinah, sehingga mereka mulai membawakan tarjamahnya Nafi' bin Abdurrahman al-Madani. Sebagian lagi menggunakan tabaqah. Dari 7 imam tadi, tabaqah yang paling tinggi termasuk tabi'in adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Amir. Tabaqah yang paling rendah adalah Abu Amr, Hamzah dan Kisai. Ada tabaqah 2, ada tabaqah 3, ada tabaqah 4. Sama aja ya, yang penting tujuan gitu ya. Barakallahu fikum. Taib, kalau saya kebetulan memulainya dari Nafi'. Kita mulai dari Imam Nafi'. Beliau bernama Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim al-Madani. Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim al-Madani. Maula Ja'unah bin Syu'ub al-Laythi. Maula Ja'unah bin Syu'ub al-Laythi. Ja'unah ini adalah halif Hamzah bin Abdul Muttalib. Halifnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dulu di era jahiliyah dulu ada yang namanya halif. Halif itu macam-macam. Ada halif dengan makna muhalafah, saling bersumpah untuk saling bahu-membahu dan tolong-menolong. Darahku, darahmu, begitu. Ada juga halif dikarenakan itq, dikarenakan perbudakan. Al-Muhim halifnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Nafi' ini asalnya dari Asbahan. Ada yang mengatakan Asfahan. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ada yang mengatakan Abu Ruwaim. Ada yang mengatakan Abu Hasan. Di karangan para qurra disebut dengan Abu Ruwaim atau Abu Abdurrahman. Nah, Nafi' ini umurnya panjang. Umurnya panjang. Ya, dikasih usia panjang ya, kawan. Beliau inilah yang membacakan qiraahnya di Masjid Nabawi di kota Madinah pada tahun 95 Hijriah. Beliau membacakan qiraahnya di Masjid Nabawi selama 75 tahun. Selama 75 tahun. Itu membacakan qiraahnya di Masjid Nabawi. Bayangkan. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari beliau oleh Al-Musayyabi, antum tulis, kata Al-Musayyabi, qala Nafi', berkata Nafi', qara'tu ala sab'ina minat tabi'in. Qara'tu ala sab'ina minat tabi'in. Lamma tafaqa alaihi ithnani akhattu bihi. Lamma ittafaqa alaihi ithnani akhadtu bihi wa ma syadza fihi wahidun taraktuh wa ma syadza fihi wahidun taraktuh. Kata beliau, aku membaca Al-Quran kepada 70 orang tabi'in. Kepada 70 orang tabi'in. Ketika disepakati, ada dua yang sepakat, saya ambil itu. Tapi ketika ada satu yang syahad, saya tinggalkan. Luar biasa. Imam Malik rahimahullah mengatakan qira'atu nafi' sunnah. Imam Malik rahimahullah mengatakan qira'atu nafi' sunnah. Qira'ahnya nafi' ini sunnah. Berkata Qalun, Qalun adalah salah satu rawi qiraah beliau kama sayati. Berkata Qalun, qala Qalun, kana nafi'un min adharin nasi khalqan, kana nafi'un min adharin nasi khalqan wa min ahsanin nasi qira'atan wa min ahsanin nasi qira'atan wa kana zahidan jawada wa kana zahidan jawada shalla fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sana shalla fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanatan. Katanya Qalun, Nafi ini orang yang paling bersih, ya, paling suci, paling bersih, orang yang paling bagus qiraahnya. Beliau dahulu dikenal dengan kezuhudannya, seorang yang zahid, sederhana. Namun dia jawad, dermawan. Beliau sholat di Masjid Nabawi selama 60 tahun. Qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik, nafi'un imamun nasi fil qira'ah. Nafi' imamun nasi fil qira'ah. Kata Imam Malik, nafi' ini imamnya kaum muslimin dalam bab qira'ah. Qala Ibnu Mujahid kana al-imama alladhi qama bil qira'ati ba'da tabi'in bi madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana al-imama alladhi qama bil qira'ah ba'da tabi'in bi madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nafi ini adalah imam yang menegakkan qira'ah, ya, yang menegakkan ilmu qira'ah setelah tabi'in di Madinah Rasulullah SAW, di kota Rasulullah SAW. Wa kana aliman, masih ucapannya Ibnu Mujahid. Wa kana aliman bi wujuhil qiraat. Dan beliau orang yang alim, seorang yang alim dengan sisi-sisi qiraah yang ada. Dengan wujuh qiraat. Muttabi'an li atharil a'immatil madhin bi baladih. Muttabi'an li atharil a'immatil madhin bi baladih. Beliau dikenal dengan orang yang ittiba'. Ya, ittiba' mengikuti athar ulama-ulama terdahulu di zamannya. Hadza nafi'. Pujian para ulama terhadap atau kepada beliau. Beliau ini wafat pada tahun 169 Hijriah. Wafat tahun 169 Hijriah pada masa kekhilafahan Al-Hadi Billah. Al-Hadi Billah. Ini termasuk khalifah Bani Abbasiyah. Barakallahu fiik. Tayyib. Itu secara global tentang masalah Nafi. Sekarang kita sebutkan sanadnya beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan masalah sanad, ya, sanadnya para imam yang tujuh sampai Rasul, saya merujuk kepada bukunya Abu Amr Dhani. Bukunya Abu Amr Dhani namanya Taisir fi Qiraatis Sab'. Kata beliau, rijalnya Nafi ada lima. Rijalu Nafi khamsah. Ini sekarang kita bahas sanadnya Nafi sampai Rasul. Kata Abu Amr Ad-Dani, rijal Nafi lima. Yang pertama Abu Ja'far Ibnul Qa'qa' Al-Madani. Ada Syekh Nafi. Orang ini nanti punya qira'ah sendiri, masuk dalam hitungan qira'ah syarah, akan dibahas nanti insyaallah. Yang pertama Abu Ja'far Ibnul Qa'qa' Al-Madani Al-Qari. Yang kedua Abu Dawud Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Abu Dawud Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Yang ketiga Syaibah Ibnu Nassah Al-Qadhi. Syaibah Ibnu Nassah dengan shad dan ha. Nassah Al-Qadhi. Ini maulanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Syaibah Ibnu Nassah Al-Qadhi. Yang keempat Abu Abdullah Muslim bin Jundub Al-Hudzali. Abu Abdullah Muslim bin Jundub Al-Hudzali. Yang kelima Abu Rauh Yazid ibn Ruman. Abu Rauh Yazid ibn Ruman. Lima. Ya, Nafi mengambil dari lima orang ini. Lima ini, ya, lima ini meriwayatkan atau mengambil qiraah dari tiga orang. Lima tadi mengambil dari tiga orang. Yang pertama sahabat Abu Hurairah. Yang kedua sahabat Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah. Abdullah ibnu Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dari tiga ini. Difahami ya? Nah, tiga orang ini mengambilnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tiga tadi mengambilnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ubay dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi Nafi dari lima orang gurunya, 5 orang gurunya dari 3 orang sahabat, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Ayyash. Mereka bertiga dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah SAW. Sanadnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Maka Nafi dari qiraahnya Ubay bin Ka'ab. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang perlu disampaikan di sini adalah asyharu arwati anhu. Rawi-rawi qiraah Nafi yang paling masyhur. Kita menggunakan bahasa paling masyhur dikarenakan rawinya sangat banyak. Orang yang mengambil qiraah Nafi ini sangat banyak. Tapi yang dikenal sebagai rawinya Nafi sedikit. Yang dikenal sebagai rawinya Nafi yang masyhur, yang pertama Warash. Ini rawi-rawi yang paling masyhur dari rawi qiraahnya Nafi. Yang pertama Warash. Beliau bernama Uthman ibn Sa'id. Waqila As'ad. Uthman ibn Sa'id. Waqila As'ad bin Abdillah bin Adi bin Ghazwan bin Dawud al-Misri. Uthman ibn Sa'id. Ada yang mengatakan bin As'ad bin Abdillah bin Adi bin Ghazwan bin Dawud al-Misri. Kunyahnya Abu Sa'id. Kunyahnya Abu Sa'id. Ada yang mengatakan Abul Qasim. Ini Warash. Kalau mau disebutkan biografinya labas. Mau. Sabar ya. Ini penting dibawakan supaya antum tahu siapa rawi-rawi tadi ini ya, kawan. Warash ini adalah lakab. Gelar. Digelari dengan Warash li syiddati bayadhih. Dikarenakan sangat putih. Ya, sangat putih sehingga dikatakan Warash. Beliau lahir di Mesir pada tahun 110 Hijriah. Beliau lahir di Mesir pada tahun 110 Hijriah pada masa kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini daulah Bani Umayyah. Tayyib. Beliau juga wafat di Mesir. Wafat di Mesir pada tahun 197 Hijriah. Wafatnya juga di Mesir pada tahun 197 Hijriah. Usia beliau ketika wafat 87 tahun. 87 tahun. Beliau ini membaca Al-Quran kepada Nafi pada tahun 155. Dari Mesir beliau rihlah ilmiah kemana? Ke kota Madinah menemui Nafi pada tahun 1505 Hijriah. 155 Hijriah. Beliau memaparkan Quran kepada Nafi sekian kali khatam. Beliau memaparkan, namanya Arada, memaparkan Quran kepada Nafi sekian kali khatam. Bahkan Warash ini memiliki ikhtiarat pilihan-pilihan pendapat yang beda dengan Nafi. Beliau ini dikatakan qari. Beliau dikatakan lughawi, karena beliau sibuk dengan Quran dan bahasa. Wa kana thiqatan hujjah, wa kana thiqatan hujjah, beliau orangnya thiqah yang hujjah. Dan kepemimpinan qiraah dan iqra di Mesir berhenti pada beliau. Bahasa para ulama, intahat, intahat ilaihi riasatul iqra bidiyar al-misriyah fi zamanih. Berhenti pada beliau kepemimpinan dalam bab qiraah dan membacakan qiraah di negara Mesir di masa beliau. Waras orangnya. Ini langsung meriwayatkan dari Nafi dengan tanpa perantara, dengan tanpa sanad. Langsung memaparkan Quran kepada Nafi dengan tanpa sanad. Langsung waras an-Nafi. Saya punya mushaf qiraah waras an-Nafi di rumah. Tapi saya enggak berani membaca, khawatir ini salah. Karena harus dengan talaki langsung dari ahlinya. Enggak sembarangan. Tayyib, ini rawi yang pertama. Rawi yang kedua, dari rawinya Nafi adalah Qalun. Qalun dengan qaf, Qaluna. Nama beliau adalah Abu Musa Isa bin Maina. Nama beliau adalah Abu Musa Isa bin Maina An-Nahwi Al-Madani Az-Zuraqi Maula Zuhriyin. Abu Musa Isa bin Maina An-Nahwi Al-Madani Az-Zuraqi Maula Az-Zuhriyin. Beliau ini Rabibu Nafi. Tahu Rabib? Rabibu Nafi yang diasuh oleh Nafi. Kenapa dikatakan Rabib? Berarti Nafi ini menikahi ibunya. Ibunya sudah punya anak bawaan namanya Qalun. Qalun yang diasuh sama Nafi, namanya Rabib. Rabib, Rabibah, Rabibu Nafi. Karena langsung diasuh sama Nafi, langsung dapat ilmunya Nafi. Qalun laqab. Qalun adalah laqab. Diriwayatkan yang memberi laqab Qalun adalah Nafi. Kenapa? Li jaudati qiraatihi. Lijaudati qiraatihi, karena sangat bagus bacaannya Qalun, ya ikhwan. Qalun itu bahasa Romawi. Qalun itu bahasa Romawi yang artinya adalah jayyid. Qalun bilisan Rum jayyid. Qalun, Qalun jayyid, jayyid. Bagus, bagus. Apanya yang bagus? Bacaannya yang bagus. Tayyib, kenapa Nafi bicara kepada dia dengan bahasa Romawi, dengan bahasa Rum? Ternyata kakek-kakeknya Qalun itu dari tawanan perang Romawi. Ya, yang dibawa ke Madinah sebagai tawanan perang pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wa ardhah. Dibawa kota Madinah. Berarti Qalun ini asal muasalnya adalah Romawi. Paham tuh? Kalau Nafi asal muasalnya dari Asbahan. Paham tuh? Ada Qalun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qalun ini lahir pada tahun 120 Hijriah. Qalun lahir pada tahun 120 Hijriah. pada masa kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik. Beliau wafat pada tahun 220 Hijriah. Ada yang mengatakan 205. Beliau wafat pada tahun 220 Hijriah. Ada yang mengatakan wafat pada tahun 205. Umurnya ketika wafat adalah 80 sekian tahun. Umurnya ketika wafat 80 sekian tahun. Beliau qara'a ala Nafi' sanata khamsin wa mi'ah. Fi ayyamil Mansur. Beliau membaca Al-Qur'an kepada Nafi' pada tahun 150 Hijriah, pada masa kekhilafahan Al-Mansur. Qalun dikatakan qari'ul Madinah wa nahwiyuha. Qari'nya Madinah dan ahli nahwunya Madinah. Sehingga dikatakan an-nahwi. Ya, an-nahwi. Beliau seorang qari sekaligus ahli nahwu, namanya Qalun Isa bin Maina bin Wardan bin Isa bin Abdus Samad bin Umar bin Abdillah. Barakallahu fikum. Maula Bani Zuhrah. Ini dua yang paling masyhur. Waras dan Qalun. Jika dikatakan qiraah Nafi' riwayat Waras. Qiraah Nafi' riwayat Qalun. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Ini yang paling masyhur ikhwan, dua. Ditambahkan satu orang lagi oleh Al-Imam Abdullah bin Abdul Mukmin. Beliau punya kitab namanya Al-Kanzu fi Qiraatil Ashr. Abdullah bin Abdul Mukmin yang wafat tahun 740 Hijriah, menambahkan rawi yang ketiga dari Nafi'. Tapi ini kurang masyhur. Kita bawakan labas. Rawi yang ketiga itu namanya Ismail. Beliau adalah Ismail bin Ja'far bin Abi Kathir Al-Ansari. Ismail bin Ja'far bin Abi Kathir Al-Ansari. Maulahumul Madani. Ismail bin Ja'far bin Abi Kathir Al-Ansari. Maulahumul Madani. Kunyahnya Abu Ibrahim. Wafat tahun 180 Hijriah di kota Baghdad. Ini tiga. Tapi yang paling masyhur dua ya kawan. Yang dikenal di kalangan para qurra dan kaum muslimin dua. Waras dan Qalun. Sehingga dikatakan qiraah Nafi' riwayat Waras. Qiraah Nafi' riwayat Qalun. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini terkait dengan biografinya. Barakallahu fikum Al-Imam Munafiq. Sudah saya buatkan baganya seperti ini ya ikhwan. Dari muridnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dari bawah dari muridnya ada Qalun, ada Waras, ada Ismail. Tiga-tiganya dari Nafi' bin Abdurrahman. Nafi' memiliki lima orang guru. Abu Ja'far bin Qa'qa, Abdurrahman bin Humus al-A'raj, Syaibah bin Nassah. Kemudian Abu Abdullah Muslim bin Jundub, Abu Rauh Yazid bin Ruman. Lima-limanya dari tiga orang. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, atau bin Ayyash. Tiga-tiganya dari Ubay bin Ka'ab. Dan beliau dari Rasulullah SAW. Hakata. Zen ya. Nah, ini saya bikin begini supaya Zen bisa difotokopi. Barakallahu fikum. Tenang saja. Nanti akan diketik lebih bagus dengan komputer. Ini untuk isnadnya Nafi' dan rawi yang paling masyhur padanya. Allahu musta'an. Baik. Dari sini antum bisa memahami ada yang namanya qiraah. tadi yang saya sebutkan subuh ya, ada yang namanya qiraah, ada yang namanya riwayah. Betul? Yang namanya qiraah, ya ini qiraahnya Nafi. Qiraah yang dinisbatkan kepada para imam-imam yang masyhur dengan qiraahnya. Qiraah Nafi, qiraah Asim, qiraah Hamzah, qiraah Kisai, qiraah Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Amir, qiraahnya Abu Amr. Qiraah. Kalau riwayat berarti yang dinisbatkan kepada rawi-rawi qiraah tadi. Mungkin muridnya langsung atau mungkin para qori-qori yang masyhur yang punya sanad sampai kepada sang imam tadi. Kita mengatakan riwayat warosh dari Nafi, riwayat qalun dari Nafi. Paham tuh? Warosh sama qalun disebut dengan riwayah. Enggak disebut dengan qiraah. Kalau dikatakan qiraah Nafi. Riwayat siapa? Warosh, qalun, Ismail. Ada yang namanya thoriq. Kalau thoriq itu murid-muridnya rawi tadi. Yang ini sengaja enggak saya bawakan, dikatakan bakal panjang ke belakang. Murid-muridnya. Misalkan qalun meriwayatkan dari Nafi, itu ada jalurnya dari murid-muridnya. Ini nanti akan disambung oleh para ulama-ulama mutaakhirin yang menulis kitab-kitab qiraah. Seperti Abu Amr Ad-Dani. Beliau punya kitab, beliau punya sanad sampai kepada murid-muridnya qalun, dari qalun. Punya sanad sampai murid-muridnya waros, dari waros. Hakata. Difahami ya? Nah, murid buat tadi itu namanya thoriq. Difahami? Qiraatu Nafi min riwayati qalun min thoriqi fulan. Fulan itu muridnya qalun. Difahami? Qiraah Nafi riwayatnya waros min thoriqi fulan. Fulan itu muridnya waros. Difahami? Ada qiraah, ada riwayah, ada thoriq. Difahami ya? Ayuhan nas, barakallahu fikum. Maunya tak perpanjang, muridnya qalun siapa saja, waros ada sih, cuman kepanjangan. Nanti fokusnya malah hilang. Kita fokus pada Imam Nafi, muridnya dan isnadnya. Kayak gitu ya. Barakallahu fikum. Terus ada lagi namanya apa? Wajh. Kalau wajh terkait dengan perbedaan bacaan lafadz Al-Qur'an. Itu namanya wajh. Sehingga dikatakan wujuhul qiraat, wajah-wajah yang diperbolehkan dalam qiraah. Dan dibawakan kemarin ada maliki yaumiddin, ada maliki yaumiddin. Maliki dengan tanpa mat itu namanya wajh minal qiraah. Maliki dengan mat itu wajh akhar dari qiraah. Difahami ya? Ada bastah, dibaca lagi bastah dengan sin. Dengan shad wajh minal qiraah, dengan sin wajh lain dari sebuah qiraah. Itu namanya wujuhul qiraat. Difahami ya? Kalau yang tadi terkait dengan masalah sanad, barakallahu fikum. Waktunya enggak memungkinkan, sementara kita berhenti pada Nafi, dan insyaallah pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas qiraah para ulama yang lain dan sanadnya mereka, barakallahu fikum. Naam. Lah qiraahnya antum qiraahnya apa? Antum ini qiraahnya apa? Hah? Yang ada pada antum qiraahnya siapa? Ya harus paham antum, asal mau cotok ae. Bila mana penjelasan tentang taklim ini dijadikan suatu buku, insya Allah. Lagi ngarap ini. Doakan aja supaya semuanya lancar. Edisi Arab apa edisi Indonesia? Lah Indonesia ya antum dewe ya akhi. Iki edisi Arab iki ceritane iki. Barakallahu fikum. Wah iki gak apa telatane mau piye iki. Pada era Sahabat bin Affan telah dibagikan ke 7 wilayah dan seluruh Al-Qur'an yang lain telah dibakar. Mengapa masih terdapat perbedaan bacaan di antara imam-imam qiraah, di antara antara perbedaan shot, scene dan segala macam. Ikhtilaf yang ada itu tidak mempengaruhi makna. Tidak merubah sama sekali. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Macam-macam. Yang pertama dikarenakan qiraah, lahjah dan maknanya enggak berubah. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Dan di antara yang lain yang mereka sebutkan ada dikarenakan pada masa itu belum ada yang namanya titik-titik. Ya, penulisan Arab itu belum ada titik, belum ada harokat, belum ada apa. Di era itu. Makanya pernah kita bahas sebelumnya, kita bawakan ucapannya Al-Kawashi, Muwafaqudin Al-Kawashi, dhabit qiraah dikatakan mu'tabar. Apa di antaranya? Yang pertama shoha sanaduhu, harus shohih sanadnya. Yang kedua lahu wajhun minal arabiyah, memiliki satu sisi bahasa Arab yang benar. Dan yang kedua wafaqa lafdhuhu khattal mushaf, hadza muhim, lafadznya menyepakati rasm khatnya mushaf Utsmani. Ini kata-kata ini penting. Artinya dikarenakan di zaman dahulu kala titik segala macam belum ada dan khot yang enggak kayak sekarang ini, sehingga ada beberapa perbedaan sedikit di kalangan para ulama. Nanti akan saya bawakan setelah ini semuanya ikhtilafnya para qurra itu diklasifikasi oleh para ulama. Dari khilaf yang ada kembali pada sikap masalah, dan semuanya enggak ada masalah. Sedikit ya, Ikhwan, enggak banyak. Barakallahu fiik. Difahami ya? Enggak kayak kemarin yang kita baca walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Yang lain membaca wal dzakari wal untha. Enggak sejauh itu. Ini sedikit perbedaan yang ada pada mereka dan tidak merubah isi mushaf al-Utsmani. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ada wadhih. Lebih lanjutnya silakan untuk mendalami ilmu ini lebih detail kepada para asatidah kita yang memiliki keluasan ilmu dalam bab ini. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.